terus mendengarkan Radio Gaung Aman. Hai Sobat Nusantara, apa kabar Anda hari ini? Masih bekerja dan beraktivitas dari rumah? Semoga keadaan Anda baik-baik saja. Nah, untuk melengkapi hari Anda beraktivitas di rumah, saya Titi Pangestu akan mengajak Anda mendengarkan obrolan seru terkait bagaimana cara masyarakat adat menghadapi COVID-19 saat ini. Dalam talkshow khusus persembahan Radio Gaung Aman, Masyarakat Adat Melawan COVID-19, Inisiatif Mandiri Masyarakat Adat dan Kepala Desa. Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 19 Maret 2020, Sekretaris Jenderal Aman ini mengeluarkan surat instruksi terkait pencegahan penyebaran COVID-19 di seluruh wilayah adat komunitas anggota Aman. Nah, sudah 1 bulan lebih nih berlalu. Bagaimana sebenarnya ya kabar dari komunitas adat anggota Aman? Apakah sudah melakukan hal-hal yang ada dalam instruksi sekjen tersebut? Saya akan menghubungi beberapa narasumber pada episode kali ini. Ada dari Kalimantan Barat, ada dari Kepulauan Tanimbar Maluku, dan juga Luwu Sulawesi Selatan. Dan sekarang di jaringan internet saya sudah tersambung dengan Bang Herculanus Sutomomana, atau yang lebih akrab saya sapa dengan sebutan Bang Tomo. Beliau ini adalah masyarakat adat Dayak Iban yang berada di Sungai Uti, Kalimantan Barat. Dan sebagai informasi tambahan nih Sobat Nusantara, Sungai Uti ini menjadi tempat yang sering sekali dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun asing, sekedar ingin mengetahui bagaimana kehidupan dari masyarakat adat Dayak Iban yang masih terjaga dan juga selaras, serta bagaimana mereka menjaga alam dengan sangat lestari. Sehingga rasa ingin tahu saya nih terkait dengan bagaimana sih masyarakat adat Dayak Iban menjaga diri agar tidak terpapar dari COVID-19. Nah, sudah terhubung di jaringan internet saya dengan Bang Tomo. Halo Bang Tomo. Selamat siang Bang Tomo, apa kabar? Kabar baik ini. Nah, Bang Tomo, ini ada beberapa pertanyaan dari saya dan juga pastinya Sobat Nusantara pengen tahu sekali. Sesuai dengan arahan Sekjen pertanggal 19 Maret 2020 untuk mencegah penyebaran COVID-19 di berbagai wilayah adat, apa saja yang sudah dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Iban di Sungai Utik untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oke, baik. Terima kasih rekan semua dan pendengar dimanapun Anda berada. Ya, salam dari kami, dari warga masyarakat Sungai Utik. Ya, kita sama-sama melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 ini. Nah, di Sungai Utik sendiri, di masyarakat adat Sungai Utik sendiri telah melakukan ritual adat, atau dalam bahasa lokalnya itu dikatakan ngampun ya. Nah, ngampun ini artinya kita dari dalam dan orang dari luar juga tidak boleh masuk ke komunitas tersebut. Dan itu sudah dilakukan tanggal 18 Maret kemarin. Ya. Jadi dengan maraknya penyebaran virus ini di Indonesia, ya, kita bersyukur bahwa di Kabupaten Kapuasulu memang belum ditemukan COVID-19 ini yang positif. Nah, adapun hal lain yang dilakukan oleh masyarakat, selain ada ritual adat itu tadi, masyarakat juga membentuk kelompok untuk jaga. Berarti ada kelompok jaga di pintu gerbangnya itu, jangan sampai ada orang masuk ke kampung. Dan itu sudah dimulai dari tanggal 1 April. Sesuai dengan anjuran pemerintah, juga masyarakat juga melakukan penyemprotan dengan disinfektan. Dan itu dilakukan juga 1 minggu 1 kali. Nah, tetapi cairan yang digunakan ini masih cairan yang dijual di pasar. Dan ini ke depan nanti kita akan buat cairan sendiri untuk penyemprotan ini. Dan juga sudah membuat tempat cuci tangan juga masyarakat, dibuatkan di pintu gerbang masuk untuk masyarakat lokal itu ya, yang masuk rumah panjang pulang dari aktivitasnya mereka cuci tangan di situ, dan juga dibuatkan juga tempat cuci tangan di rumah-rumah panjang. Jadi komunitas ini karena tinggal di rumah panjang, memang kita sangat khawatir ketika ada satu warga yang terkena, itu sangat fatal akibatnya. Makanya warga sekarang itu sangat waspada. Ya. Dan nanti hari Sabtu juga, nanti akan dilakukan ritual adat ngampun. Kenapa ini dilakukan dua kali? Karena beberapa hari yang lalu, tetangga kita ada amanah melalui mimpi bahwa harus dilakukan ritual adat kembali dengan tata cara yang sesuai dengan mimpi yang bersangkutan juga. Dan hampir seluruh komunitas Iban yang ada di Temenggungan Jali Lintang itu sudah melakukan ritual ini. Dan kita nanti sudah sepakat orang kampung tadi pagi rapat bahwa tanggal 25 hari Sabtu nanti itu akan dilakukan adat ngampun satu hari satu malam. Jadi tidak ada orang bepergian. Dan di tingkat desa juga mereka sudah melakukan atau membuat tim gugus tugas untuk mengantisipasi pandemi ini. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh warga selama ini di komunitas masyarakat adat di Sungai Utik. Oke, baik Bang Tomo, ini sudah dilakukan mualah lebih dulu satu hari dibandingkan dengan instruksi Sekjen tanggal 19 Maret ya. Tanggal 18 Maret sudah dilakukan adanya ritual adat, lalu berurutan sampai saat ini. Nah, ini boleh diceritain enggak Bang? Bagaimana mengorganisir atau memobilisasi anggota komunitas dan juga termasuk masyarakat yang ada di sana gitu loh dalam hal mengupayakan pencegahan penyebaran COVID-19. Seperti tadi kan sudah ada anjuran untuk menyemprot disinfektan, lalu menjaga membentuk kelompok yang menjaga pintu masuk gitu. Apakah ini ada kesulitan atau seperti apa Bang? Nah, jadi karena pemberitaan yang ada di televisi maupun di media sosial bahwa penyebaran virus ini sangat berbahaya. Nah, jadi masyarakat semuanya tergerak hati untuk melakukan hal ini untuk sama-sama menjaga, baik menjaga keluarganya maupun menjaga komunitas secara keseluruhan. Seperti tadi saya sampaikan dan kita juga sampaikan di komunitas bahwa kita tinggal di rumah panjang ini sangat berbahaya, rentan sekali. Itu sama dalam satu keluarga besar seperti itu. Ya, jadi mereka dengan sendirinya punya inisiatif dan rela begitu demi kesehatan mereka sendiri. Oke Bang, tadi ada ngobrolin soal, tadi Abang menceritakan bahwa ada penyemprotan disinfektan setiap satu kali dalam satu minggu dengan dengan cairan yang memang masih dijual di tempat-tempat yang biasa. Nah, selain itu ada lagi, tadi saya juga dengar bahwa membuat tempat cuci tangan di pintu masuk dan juga di rumah panjang. Nah, ini bagaimana sih Bang cara mengakali atau mencari solusi terkait kekurangan akses dan juga peralatan kesehatan di kampung? Membuat disinfektan sendiri, membuat sabun tangan, cuci tangan sendiri kah, atau menjaga bagaimana membuat masker kah untuk menjaga agar tidak benar-benar tidak terpapar dari COVID-19. Ya, jadi masyarakat memang untuk urusan yang sangat penting mereka diizinkan keluar kampung. Nah, itu untuk urusan yang sangat penting ya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan mungkin ada hal yang harus dibeli di pasar ya, seperti itu ya. Nah, dan kita juga dibantu oleh dari dana desa untuk memfasilitasi beberapa hal yang memang sulit untuk diatasi oleh masyarakat. Jadi kita juga masyarakat bekerja sama dengan pemerintah desa. Dan ini sesuai dengan anjuran pemerintah juga bahwa di dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 ini memang dana desa bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk hal-hal seperti ini. Jadi untuk membeli cairan disinfektan dan juga cairan untuk sabun cuci memang menggunakan dari dana desa yang bisa dipergunakan untuk hal-hal seperti itu ya Bang ya? Iya. Oke. Lalu kemudian bagaimana kondisi saat ini yang ada di Sungai Uti, terutama dengan aktivitas berladang atau juga berkebun. Tadi Abang juga sudah sebutkan ada beberapa hal yang mungkin tidak dilakukan oleh masyarakat di sana adalah keluar untuk misalkan membeli beberapa barang kebutuhan pokok gitu. Nah, ini kayak aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan, lalu lintas orang masuk dan keluar, dan juga aktivitas budaya gitu, termasuk aktivitas keagamaan, ritual segala macam, masih tetap dilaksanakan atau ada untuk dibatasi jumlah orangnya atau jumlah kegiatannya, Bang? Nah, jadi khusus kita ini, karena tadi saya katakan, dia tinggal di rumah panjang ini, ibaratnya itu dalam satu keluarga. Jadi aktivitas sosial itu seperti biasa kalau di dalam lingkungannya. Nah, aktivitas orang ke ladang, aktivitas orang berkebun juga seperti biasa, karena tidak bersentuhan dengan warga masyarakat lain, selain orang setempat yang berasal dari. Nah, tetangga kampung sebelah-sebelah juga tidak diperkenankan kita untuk bersama-sama dengan kita. Untuk ritual dan segala macam itu kita tidak mengundang orang-orang luar, hanya untuk internal kita saja yang di Sungai Utik. Jadi untuk kegiatan bertani, berkebun, mencari makanan sayur-sayuran dan segala macam itu tidak terganggu ya selama ini. Ya. Berarti aktivitas sosial tetap dilaksanakan seperti biasanya, tapi ada keterbatasan dari orang-orang yang tidak boleh lalu lintas masuk ya Bang ya? Ya, dari orang luar ya memang kita jaga, jangan sampai ada jangan sampai ada masuk begitu. Termasuk orang yang mau jualan, macam-macam orang yang mau masuk itu memang kita larang. Ya. Jadi untuk sementara rumah panjang Sungai Uti tidak terbuka untuk seperti yang hal yang biasa kita ketahui bahwa banyak wisatawan tertarik sekali untuk datang ke Sungai Uti. Ini untuk sementara di stop ya Bang? Iya, jadi memang ini sejak tanggal 18-17 itu sudah di stop. Tidak ada lagi penerimaan wisatawan maupun keluarga-keluarga yang akan berkunjung ke Sungai Uti. Memang ini berdampak juga terhadap ekonomi mereka yang biasanya itu orang datang, mereka bisa mendapatkan income dari tamu-tamu yang datang ke situ, dan sekarang memang di stop. Dan dari kita sendiri, sudah beberapa kelompok yang mau ke Sungai Uti, tapi kita bilang tidak bisa, termasuk orang yang sangat dekat, termasuk orang orang Sungai Uti sendiri yang berasal di sana, misalnya sekolah di Sintang, sekolah di Pontianak itu, atau kerja di tempat lain, itu juga diharapkan tidak untuk pulang untuk sementara ini. Nah, karena kita juga tidak mau mengisolasi mereka selama 14 hari atau berapa hari itu di tempat pemukiman sendiri dan semacam. Jadi lebih bagus tidak pulang seperti itu. Oke, nah ini ada satu hal yang menarik Bang, tadi kan dibilang bahwa ditutup sementara untuk akses para wisatawan yang datang ke Sungai Uti, lalu berkurangnya income dari pemasukan dari orang-orang yang ada di sana dari segi pariwisata, ini cara mengakalinya bagaimana Bang? Ya, jadi kita bersyukur bahwa sungai masih memberikan ikan, tanah masih memberikan sayur-sayuran, dan daging-daging juga. Jadi untuk kebutuhan makanan terutama itu memang kita tidak ada kendala. Ada juga yang noreh karet sekarang ini untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Jadi kita memang bersyukur bahwa ketersediaan pangan, ketersediaan bahan makanan itu cukup terpenuhi. Ya. Kecuali lah yang agak sulit untuk dibuat oleh masyarakat. Itu pun yang punya warung menyiapkan, dan dia orang yang bersangkutan juga yang punya warung di tempat itu juga harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh masyarakat di situ untuk pergi keluar mengambil barang dagangan dia. Prosedur seperti apa Bang yang diterapkan oleh masyarakat adat Dayak Iban di sana untuk orang-orang yang memang tadi seperti berjualan untuk mengambil barang dagangan? Iya, itu protokol ya, sesuai dengan protokol pemerintah. Kalau dia dia keluar juga dia harus menggunakan masker. Setelah dia pulang juga dia harus mandi dan cuci tangan begitu. Dan juga barang-barang dagangan dia itu dia harus semprot dengan disinfektan dari luar, bukan bungkus-bungkus plastiknya gitu. Nah, itu cara-cara untuk mengatasinya. Oke, sampai saat ini apakah sudah ada kabar bahwa seperti lockdown lokal ini dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Iban? Apakah sudah ada kabar bahwa hingga jangka waktu kapan akan dibuka kembali untuk pariwisata dan kegiatan-kegiatan lainnya di sana? Nah, kita belum ada penetapkan sampai tanggal berapa, tetapi kita melihat perkembangan di Indonesia secara umum dan di Kalimantan Barat secara khusus bagaimana perkembangan penyebaran pandemi ini. Kalau seandainya pandemi ini segera berakhir, maka Sungai Uti juga akan membuka diri seperti biasanya terhadap orang-orang dari luar. Oke Bang, satu pertanyaan lagi terakhir Bang. Tadi kan dana desa bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari masyarakat adat Dayak Iban di Sungai Utik untuk melakukan membeli disinfektan, cairan sabun cuci tangan gitu loh. Nah ini ada hal lain lagi nggak? Sejauh mana intervensi atau campur tangan dari keterlibatan pemerintah di kecamatan atau pula pemerintah kabupaten atau juga pemerintah provinsi terkait pencegahan COVID-19 di Sungai Utik? Iya. Jadi untuk sementara ini dari tim gugus kabupaten maupun tim gugus kecamatan memang selalu memberikan himbauan-himbauan baik itu berupa pamflet menyarankan untuk penyemprotan disinfektan dan terus untuk tim kabupaten juga tapi saya belum mendapat info yang valid apakah di Sungai Utik sudah mendapat bantuan langsung tunai itu. Kita juga belum mendapat informasi yang akurat apakah sudah dapat maupun bantuan-bantuan kecuali kalau beras saya kira terus Sungai Utik sampai bulan ini bulan besok mungkin juga masih posisi aman saya kira. Oke, jadi sampai saat ini untuk pasokan pangan di Sungai Utik masih bisa dikatakan aman ya Bang ya, hingga beberapa bulan ke depan? Ya, saya kira masih aman, karena sekarang memang baru selesai panen, ya kan? Jadi itu kita juga bersyukur dengan kondisi seperti ini, dari segi pangan kita masih aman lah untuk, saya kira 6 bulan ke depan juga tidak ada masalah. Oke, baik. Terima kasih Bang Tomo. Salam buat teman-teman dari masyarakat adat di sana, dari kami di sini di Jakarta. Jaga kesehatan pastinya, dan jaga juga komunitas untuk tidak terpapar dari COVID-19. Oke, baik. Terima kasih dan salam untuk semua. Kepada Bu Sekjen juga tolong sampaikan. Terima kasih banyak. Perhatiannya luar biasa untuk Sungai Utik. Terutama dari PD. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Demikian tadi bincang seru saya dengan Bang Tomo dari Sungai Utik, Kalimantan Barat, yang dalam waktu dekat ini akan melaksanakan ritual adat untuk kedua kalinya guna mencegah wabah COVID-19 merebak lebih luas ya pastinya. Dan itu salah satu yang memang kita harapkan untuk stop deh, sampai di sini aja sudah gitu loh. Nah, selain berbincang dengan Bang Tomo, saya juga akan menghubungi Kepala Desa Lauran di Kecamatan Tamnibar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tamnibar, Maluku, untuk mengetahui seperti apa kondisi masyarakat adat yang ada di sana pada situasi saat ini. Sudah terhubung di jaringan telepon dengan Ibu Fani. Halo, selamat sore Ibu Fani. Iya, selamat sore Bu. Iya, Ibu Fani begini, jadinya kan ada surat edaran dari Sekjen Amas tanggal 19 Maret 2020 terkait bagaimana komunitas adat dalam mencegah merebaknya COVID-19. Nah, mulai dari ritual adat, mulai dari kebutuhan pangan untuk jangka waktu yang panjang, dan juga menutup akses masuk ke komunitas gitu untuk mencegah terjadinya penyebaran lebih luas dari COVID-19. Jadi gini, saya ingin tanya sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan di komunitas adat yang ada di daerah Ibu di Kecamatan Tamnibar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tamnibar, Maluku, terkait dari instruksi sekjen tersebut. Jadi memang di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sini memang satu-satunya kepala desa utusan politik AMA itu saya sendiri, kepala desa Lauran. Memang secara keseluruhan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini ada juga pembentukan tim kabupaten, tim relawan untuk pencegahan COVID-19. Di desa-desa juga, khususnya di desa saya sendiri, desa Lauran sendiri, memang telah terbentuk tim relawan COVID-19 ini. Dan tim itu mereka bekerja pagi, siang, dan malam. Kami ada bentuk kurang lebih sekitar 4 tim yang mereka punya wajib aplos jaganya itu. Ada sebagian yang jaga pagi, ada sebagian jaga siang, sore, dan jaga malam. Untuk penutupan akses, memang kami, saya di Desa Lauran sendiri, kami punya akses masuk ke desa itu ada dua jalur akses masuk. Nah, satu jalur akses masuk itu kami tutup secara total. Jadi kami buat palang, kemudian pohon-pohon yang ada di jalan itu semua kami tebang untuk menutupi akses secara utuh. Sementara satu akses saja yang kami buka. Jadi setiap tamu, baik itu tamu dari Desa Lauran sendiri maupun dari luar, itu wajib mengikuti satu jalur akses masuk itu saja. Jadi kalau mereka masuk, mereka harus lapor di pos. Kemudian mereka diarahkan untuk harus cuci tangan, ditensi apakah suhunya. Kalau memang tidak ada gejala-gejala suhunya tinggi, berarti diberikan kesempatan masuk ke desa. Jadi itu berjalan rutin setiap hari. Lalu hal-hal tersebut sudah dilakukan sejak kapan, Bu? Untuk mencegah pastinya ya, untuk mencegah terjadinya wabah COVID-19 ini meluas di sana di Maluku. Kalau kami di Maluku khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini setelah Pak instruksi dari Presiden secara menyeluruh itu sudah dilakukan. Saya sendiri di Desa Lauran kemarin ya setelah balik dari kegiatan di Sulawesi lalu kemudian menerima surat dari Sekjen itu lalu sebelum surat itu masuk kami sudah ambil langkah lebih dulu karena juga ada instruksi dari Pak Bupati lalu kemudian juga instruksi dari Sekjen Aman sehingga kami sudah lakukan seperti apa yang dianjurkan oleh Ibu Sekjen itu Bu. Terkait dengan pangan memang di Desa Lauran ini sendiri kami masyarakatnya mayoritas masyarakat tani Bu. Nah, masyarakat petani. Jadi kalau untuk lockdown jangka waktu yang panjang misalkan 3 bulan 4 bulan ke depan ada juga stok makan yang bisa dimungkinkan untuk menjaga kebutuhan pangan lokal warga karena memang rata-rata warganya semua pada berkebun. Jadi ya tanaman ubi-umbian, singkong, ubi jala dan lainnya itu ada disiapkan untuk kemudian menjaga. Jadi masyarakat tidak tergantung pada stok pangan di toko seperti beras, tapi mereka karena berkebun, jadi memang untuk stok pangan ke depan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ke depan itu pasti siap Bu. Nah, jadi stok pangan untuk ke depannya memang aman dan terjamin ya, karena memang masyarakat di Lauran rata-rata adalah petani yang berkebun. Nah, bagaimana cara Ibu sebagai kepala desa untuk mengorganisir atau juga memobilisasi masyarakat, anggota komunitas di sana dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 gitu loh. Misalkan membantu beramai-ramai untuk melakukan yang tadi Ibu katakan bahwa sudah ada satgas yang dikatakan untuk menjaga ronda di pintu masuk utama, hanya itu saja yang dibuka. Lalu apakah ada juga membuat cairan disinfektan atau juga pembuatan masker atau seperti itu dan sebagainya? Iya ada Bu. Jadi di setiap rumah itu sudah dianjurkan untuk harus menyiapkan tempat untuk cuci tangan semua di sini itu sudah disiapkan semua dianjurkan untuk itu. Dan memang masyarakat juga kita dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk pembuatan bayi Leo sehingga memang masyarakat semua di sini karena kebetulan desa saya ini ya tidak jauh dari ibu kota kabupaten. Cuman ya 5 kilo dari, kalau masih kabupaten cuma 5 kilo saja. Jadi memang untuk hal-hal terkait dengan persiapan-persiapan untuk mempersiapkan tim untuk menghadapi COVID-19 ini memang kami punya tim memang sangat solid, siap. Jadi kalau untuk seperti cairan disinfektan, lalu ada. Untuk hand sanitizer memang ada memang itu dibeli atau memang itu dilakukan secara alami, Bu? Atau dibuat secara alami oleh teman-teman di anggota komunitas? Kalau kami di sini memang masih sifatnya beli, Bu. Kami masih sifatnya beli. Memang kami beli beberapa cairan seperti Baslin, kami bikin sendiri. Misalkan beli Baiklin, kemudian dicampur lagi dengan ini. Jadi itu yang kami buat di desa, Bu. Jadi memang alat-alat seperti bahan-bahan kimia yang ada di pasaran yang untuk digunakan sebagai disinfektan yang akhirnya dikelola atau diolah kembali. Iya, diolah kembali, ya. Untuk dibagikan kepada warga-warga yang ada di sana. Lalu, Bu, bagaimana dengan kondisi saat ini di kampung? Di tempat Ibu sekarang berada, di Desa Lauran. Apakah memang kondisinya saat ini aktivitas seperti biasanya atau ada pembatasan untuk melakukan aktivitas di luar rumah seperti beribadah misalkan atau berkebun gitu, dibatasi waktunya seperti apa? Iya, jadi memang kalau soal beribadat itu memang sudah dilarang untuk beribadat. Jadi biasanya kami kebetulan di desa saya ini mayoritasnya Kristen Katolik. Jadi biasanya kami pakai pengeras suara. Jadi pastornya pimpin misa di gereja. Ya kami cuma mengikuti saja dari rumah masing-masing. Soal biasanya kalau waktu malam itu sudah ada pembatasan dari mulai jam 9 itu tidak ada yang keluar rumah lagi. Mereka sudah stay saja di rumah. Tapi untuk menjawab kebutuhan hari-hari bisa dikasih kesempatan kepada masyarakat yang punya aktivitas di kebun. Sekedar cuma ngambil bahan makan buat persediaan di rumah saja. Lalu apakah sudah diketahui Ibu untuk pembatasan ini kan semacam seperti pembatasan sosial ya Bu ya, pembatasan aktivitas sosial ini apakah masih ada batas waktunya atau memang batas waktu yang belum bisa ditentukan hingga kapan ini akan selesai? Kami di sini belum ada pembatasan kapan selesainya, belum ini karena kemarin itu ada surat dari Pak Bupati juga untuk minta kalau ini waktunya diperpanjang, jadi masih stay jaga saja, jaga di pos masih di desa masing-masing, jadi masih standby juga di rumah masing-masing, tidak berkeliaran. Cuman memang kami khusus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini memang secara umum memang belum ada ODP juga. Memang ada orang yang datang tapi sudah dibuat satu tempat khusus buat yang mereka yang datang dari jauh, misalkan turun dari pesawat, mereka itu sudah disiapkan tempat khusus buat karantina. Jadi mereka standby di situ sampai dan dengan 14 hari baru mereka bisa masuk ke desa tujuan mereka begitu. Oh, jadi memang sebelum masuk ke dalam sebuah desa, orang-orang yang mungkin pulang dari rantau ya Bu ya? Nah, iya, itu sudah di karantina khusus oleh pemerintah daerah. Oke, oleh pemerintah daerah. Oke, bicara soal pemerintah kabupaten ataupun juga pemerintah daerah dan juga provinsi, apakah sudah ada bantuan kepada Desa Lauran untuk pengadaan disinfektan, hand sanitizer, masker mungkin, dan juga bilik sterilisasi seperti itu, Bu? Ya, jadi memang sudah ada surat edaran Pak Bupati, jadi memang kami di desa ini memang sedikit kesulitan, jadi pemerintah daerah memang membantu kami dari pihak desa untuk pengadaan ya masker sudah disampaikan dan sudah dibagi-bagi ke beberapa warga. Jadi memang bantuan dari pemerintah daerah sudah ada ya Bu ya untuk masuk ke Lauran. Iya, sudah ada ya. Desa-desa iya, sudah. Oke. Untuk sejauh ini kondisinya masih baik-baik saja ya Bu ya? Iya, kami di sini untuk sementara belum ada yang PDP. Kami ODP juga hampir enggak ada ini. Oke, berarti kondisinya memang baik-baik saja dan jauh dari COVID-19. Baik Ibu Fani, baik Ibu Fani, terima kasih atas informasinya. Salam untuk semua yang ada di sana dan jaga kesehatan pastinya. Selamat sore. Selamat sore, salam Nusantara. Sobat Nusantara, upaya kepala desa dalam mencegah wabah COVID-19 juga dilakukan oleh kepala desa Bone Lemo. Bahkan di komunitas adatnya bernama Banua Lemo, informasi yang saya dapatkan bahwa masyarakat adat secara bergotong royong sudah membuat bilik sterilisasi dan cairan hand sanitizer tanpa menggunakan bahan-bahan kimia. Seperti apa ya? Penasaran? Sudah tersambung di jaringan internet dengan Pak Kades Bone Lemo, Sulawesi Selatan, ada Pak Baso Gandasura. Halo Pak Baso, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Iya, Pak Baso, ini saya Titi dari Radio Gaung Aman. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana inisiatif mandiri dari masyarakat adat dan juga kepala desa dalam melawan COVID-19. Nah, kalau kita juga tahu nih Sobat Nusantara, Pak Baso ini adalah salah satu kader aman, kader politik pastinya, kader politik aman yang menjadi kepala desa di Bone Lemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Nah, Pak Baso, untuk di daerah komunitas adat yang ada di sana, Bagaimana respon awal saat menerima surat instruksi Sekjen Aman pertanggal 19 Maret 2020 untuk komunitas seluruh anggota Aman melakukan inisiatif dalam pencegahan COVID-19? Kalau kami di komunitas sebagai salah satu anggota dari Aman, setelah mendapat instruksi dari Sekjen, saya mencoba menginisiasi pertemuan dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh adat lah. Kenapa? Karena secara organisasi kita ikut di dalam sebagai anggota Aman. Jadi instruksi dari Sekjen ini kita jadikan sebagai dasar untuk melakukan langkah-langkah terkait dengan COVID-19 ini. Ya. Gitu. Dan kita memang di komunitas adat Banua Lemo ini sudah sejak lama aktif berkomunikasi dengan teman-teman di PB Aman terkait dengan isu-isu yang berkembang. Ya, salah satu isu yang terakhir ini kan terkait COVID itu. Dan kita masyarakat adat terus memantau, terus mengikuti perkembangan lewat media. Lebih khusus lagi kita memantau atau mencari informasi ke Sekretariat Aman di PB, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan. Dan memang kami berharap sebenarnya seluruh komunitas adat ini memiliki kemauan atau kemampuan secara lebih mandiri untuk menjawab isu-isu yang terjadi di hari-hari ini. Kenapa? Karena kita masyarakat adat atau khususnya kami di komunitas adat Bone Lemo selama ini menganggap atau melihat bahwa kita untuk hal-hal tertentu di komunitas kita bisa menyelesaikannya secara mandiri tanpa harus menunggu atau tergantung dari luar, karena di komunitasnya kita atau di wilayah adatnya kita sebenarnya tersedia cukup banyak hal yang bisa digunakan oleh komunitas, termasuk dalam urusannya dengan COVID ini, begitu. Oke, lalu langkah-langkah seperti apa atau upaya-upaya apa yang dilakukan Pak Basko sebagai kepala desa untuk mengorganisir atau juga memobilisasi masyarakat adat Banua Lemo dalam upaya pencegahan COVID-19? Pertama, setelah isu COVID-19 ini merebak mulai dari Wuhan, kita sudah melakukan pemantauan dengan khususnya dengan teman-teman yang sudah yang lebih muda, yang pernah sekolah keluar atau pernah duduk di bangku kuliah. Jadi kita terus memantau perkembangan itu. Di akhir Februari, setelah mulai dibicarakan bahwa di Indonesia sudah mulai ada, terus terakhir ada di Depok, saya sebagai kepala desa mengundang tokoh-tokoh adat, orang-orang tua di kampung untuk mencoba membicarakannya ini secara lebih serius. Proses yang kami inisiasi atau yang kami lakukan itu kita mencoba mendeteksi atau mencari tahu apakah penyakit kayak COVID-19 ini pernah ada ceritanya di kampung kita, di wilayah adat Banua Lemo. Nah, kita mencoba membuka atau mencari dengan penelusuran cerita-cerita yang dituturkan oleh nenek moyang kita, atau leluhur kita. Dari penelusuran kami dalam diskusi atau dalam pertemuan itu ada istilah yang disampaikan oleh kita punya keluarga atau tokoh adat lah, itu bahwa di dalam bahasa daerahnya kita itu ada dikenal dengan istilah raba biang atau ropu tau. Raba biang itu orang yang tiba-tiba meninggal banyak, atau sopu itu tiba-tiba banyak orang meninggal. Nah, kita mau mencoba mengingatkan masyarakat atau mengajarkan masyarakat bahwa COVID-19 ini kira-kira modelnya mirip-mirip begitu. Nah, sehingga COVID-19 ini bukan menjadi hal yang baru bagi komunitasnya kita. Jadi dengan mengingatkan cerita masa lalu itu atau penuturan dari leluhurnya kita bahwa ada kejadian seperti itu lebih memudahkan kita untuk mencoba membangun kebersamaan, membuat upaya bersama untuk mengantisipasi COVID-19 ini. Ya, itu awalnya begitu. Dan jadi bisa dikatakan bahwa di komunitas adat Banua Lemo pada masa lalu ini pernah ada kasus yang hampir serupa dengan kasus COVID-19 ya Pak ya? Ya, paling tidak ada penuturan atau ada cerita yang mirip dengan atau ada peristilahan di komunitas adat yang mirip dengan COVID-19 ini, dengan kejadiannya. Yang saya maksudkan itu misalnya tiba-tiba banyak orang meninggal. Malah dalam beberapa waktu yang masih belum terlalu lama, itu ada keluarga yang menceritakan, ada orang tua yang menceritakan bahwa pernah kejadian beberapa puluh tahun yang lalu, orang yang menguburkan jenazah itu belum naik dari liang lahat atau dari kuburan, terus ada lagi mayat yang datang ke lokasi penguburan, dan mereka sangat berharap bahwa kejadian COVID ini tidak seperti itu, dan mereka agak trauma lah menceritakan peristiwa itu. Jadi salah satu metode yang coba kami gunakan di kampung itu dengan mencoba menggali peristiwa-peristiwa masa lalu yang kira-kira mirip lah dengan COVID. Nah, sehingga saya selaku kepala desa di sini itu tidak terlalu rumit mengelola atau membangun kebersamaan di komunitas. Saya kira di komunitas yang lain juga mungkin mereka juga memiliki penuturan dari leluhur terkait peristiwa-peristiwa masa lalu itu yang mirip-mirip COVID lah, kira-kira begitu. Jadi memang tidak ada semacam kesulitan dalam mengorganisir atau memobilisasi masyarakat adat Banua Lemo untuk tetap bagaimana mengantisipasi dari virus COVID-19 ini ya Pak Baso ya? Iya. Kalau kami di sini terus terang tidak merasa kesulitan. Kenapa? Karena kita melakukannya dari apa yang pernah terjadi, dari penuturan kita punya leluhur bahwa ini ada kasus seperti ini pernah terjadi, dan itu kita mencoba mengingatkan saja bahwa mungkin mirip-mirip begitu apa yang pernah dialami kita punya leluhur atau kita punya orang tua dulu, ya mirip-mirip begitu. Lalu langkah-langkah inisiatif seperti apa Pak Baso sebagai kepala desa untuk mengantisipasi COVID-19 ini di komunitas adat? Setelah kita mencoba mendiskusikannya dan menjadi semacam kesadaran bersama bahwa ini harus diantisipasi, kita kemudian mengembangkannya lewat mencari pengetahuan-pengetahuan dari leluhur, apa yang mereka lakukan dulu saat peristiwa-peristiwa yang tadi itu diceritakan. Peristiwa yang ya Raba Biang dan seterusnya itu kita mencoba mencari tahu. Dari penuturan mereka itu di kampungnya kita punya leluhur memperhatikan bahwa ada istilah ditongko. Kalau ada orang yang sakit, terkena ya mungkin sesuatu yang dianggap, mungkin hari ini disebutnya virus, mungkin dulu karena apa tuh tingkat pengetahuannya tidak punya masyarakat tidak seperti hari ini, dulu orang menyebutnya kayak makhluk halus begitu. Itu ditongko istilahnya. Kayak di asapi. Itu kalau kita punya leluhur begitu melakukannya. Dari itu kemudian kita mencari lebih lanjut lagi apa bahan-bahan yang digunakan oleh kita punya dalam pengobatan itu. Ada banyak yang sering digunakan orang kalau di kampungnya kita ini ada jombolu. Jombolu itu Indonesianya itu daun sirih. Kalau bahasanya kita di sini namanya dombolu atau daun bolu. Terus orang menyebut ada kariango untuk apa tuh pengobatan yang digunakan untuk orang yang sakit karena makhluk-makhluk halus begitu. Kami mencoba mendiskusikan dengan teman-teman atau keluarga di sini yang sudah lebih apa, yang sudah lebih maju dia punya atau lebih modern lah istilahnya. Kira-kira yang leluhurnya kita dulu sebut makhluk halus, di sana itu disebut sebagai virus. Ya kan, sama-sama tidak kelihatan. Jadi kita mencoba mencari persamaannya. Dan ya kita menyimpulkan ya mungkin kita punya leluhur menyebutnya makhluk halus. Mungkin hari ini orang yang lebih modern menyebutnya virus. Begitu. Nah, dari situ dengan daun sirih atau dombolu istilah lokalnya di sini. Ini kan dengan pengobatan menggunakan daun sirih ini hal yang bisa tidak diterima orang. Bagi orang yang sudah merasa sudah lebih maju, maka kita mencoba mencari justifikasinya lewat penelitian-penelitian ilmiah terkait kandungan daun sirih tadi dengan jeruk nipis. Dan kita temukanlah beberapa penelitian bahwa daun sirih dan jeruk nipis itu mengandung senyawa atau mengandung antibiotik dan seterusnya yang memang bisa membunuh virus, bisa membunuh kuman dan lain-lain sebagainya. Nah, maka kita menyimpulkannya bahwa ini yang akan kita gunakan. tapi kan membuatnya atau mengumpulkan bahannya, ini kan dari hutan bahannya. Nah, jadi kita kemudian mengorganisir masyarakat. Hari ini disebutnya orang ya, tim kerja atau satgas lah apa istilahnya begitu. Nah, tadi kita poinnya bagaimana mengajak semua keluarga, semua masyarakat untuk hadir bersama-sama menyediakan obat yang kita bisa gunakan. Dan ini berjalan dengan baik saja. Setelah mereka berkumpul, kita sampaikan kita butuh seperti ini, yang anak-anak mudanya kemudian pergi ke hutan cari daun sirih, cari jeruk nipis. Setelah itu ibu-ibunya, jadi pertama dibuat itu sama ibu-ibu PKK, mereka ngumpul buat, terus dibagilah dari sekian puluh orang yang bekerja, yang mungkin ada 50-an yang bekerja membuat pertama. itu dari hasilnya itu dibagi ke semua rumah tangga yang ada di sini untuk dijadikan pengganti hand sanitizer yang hari ini juga susah didapat. Nah, jadi awalnya itu hand sanitizer saja. Jadi ini dibagi ke semua rumah di wilayah desanya kami, semua rumah dibagikan. Nah, bahkan setelah itu habis, mereka datang kembali ke tempat posko untuk mendapatkannya kembali. Sampai hari ini, kita terus begitu. Nah, terus setelah jadi cairannya hand sanitizer, kita kebetulan melihat di televisi, ya itu hari pertama, ada Ibu Risma di Wali Kota Surabaya pakai bilik sterilisasi. Nah, kita pikir mungkin daun sirih, yang cairan daun sirih hasil buatan ini bisa digunakan di bilik sterilisasi itu untuk digunakan airnya untuk penguapan lah, istilah yang hari ini populer. Nah, terus kita mencari alat untuk merubah tadi air ini, air sirih tadi ini untuk keluar menjadi uap. Nah, ditemukanlah pengabut walet. Ya, pengabut walet ini itu yang kita gunakan hari ini untuk memutar air hasil sulingan tadi ini, hasil dari daun sirih tadi itu, untuk menjadi kayak uap atau kabut istilahnya. Begitu proses yang kita kerja. Oke, jadi membuat ramuan dari daun sirih dan juga jeruk nipis untuk pengganti hand sanitizer dan juga penguapan dari air rendaman daun sirih untuk seperti bilik disinfektan, ya Pak Baso ya. Yeah. Ini memang dibuat secara mandiri karena berdasarkan kelangkaan dari hand sanitizer sendiri dan juga menggunakan ramuan-ramuan yang memang sudah digunakan secara turun-menurun. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan penggunaan masker? Saat ini kan juga dari pemerintah dianjurkan untuk mewajibkan bahkan menggunakan masker untuk beraktivitas di luar rumah. Ini bagaimana dengan ketersediaan masker di komunitas adat Banua Lemo? Ya, kalau terkait masker, kita ya sejak mulai bekerja itu, masyarakat sudah mulai kita biasakan kalau keluar itu menggunakan masker. Terus bagaimana kita dapat masker? Di kampungnya kita ada beberapa orang yang penjahit. Nah, jadi awal-awal pembuatan masker ini, ibu-ibu yang di rumahnya ada mesin jahit buat sendiri saja. Buat 10, 20, ya 100, dan itu yang dibagi ke masyarakat secara gratis. Jadi awalnya kami tidak pernah mengeluarkan uang untuk membeli masker. Itu dibuat sendiri saja di komunitasnya kita. Lewat ibu-ibu dari sisa kain, dari pakaian yang sudah tidak, yang masih bagus tapi tidak digunakan, dibersihkan, disetrika, dan dibuat masker. Nah, cuman hari ini karena semakin berkembang ini virus dan kita butuh masker yang agak lebih banyak, maka saya selaku kepala desa meminta kepada tim Satgas untuk membeli kain. Jadi kainnya dibeli, terakhir ini dibeli dan dijahit secara gratis dan dibagi gratis. Jadi kita beli kain saja. Karena di kampungnya kita kan banyak ibu-ibu yang menjahit. Dan ya, sepemahaman saya, sepanjang itu untuk kebaikan bersama, mereka mau saja terlibat, mau bersuadaya. Dan itu yang hari ini sangat kami harap terus bisa terjaga di Banua Lemo. Jangan ada orang yang tiba-tiba merasa bisa selamat sendiri. Nah, prinsip yang kami coba bangun secara bersama di Banua Lemo ini, bahwa kalau COVID atau virus COVID-19 ini tidak masuk di kampungnya kami, kita maksudnya di Bone Lemo ini, kita bisa beraktivitas secara biasa saja. Orang bisa ke kebun, orang bisa ke sawah, kerja secara biasa saja. Dan sampai hari ini, kami masih biasa-biasa saja. Maksudnya dalam aktivitas sehari-hari kami biasa saja, ke kebun, ke sawah. Nah, tentu dengan mencoba mengikuti protokol penanganan COVID yang dianjurkan, seperti yang dianjurkan hari ini. Misalnya kalau ke kebun dan lebih dari satu orang atau dua tiga orang itu harus ada jarak. Terus kalau ikut gotong royong misalnya tetap harus jaga jarak. Kita mempraktikkan begitu, keluar rumah pakai masker. Terus kalau pulang dari membeli kebutuhan dari kota, itu diwajibkan masuk di bilik sterilisasi, baru boleh pulang ke rumahnya. Begitu yang kita kerja sekarang. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa untuk aktivitas seperti berladang atau berkebun, aktivitas sosial seperti ke kota untuk membeli kebutuhan pangan pokok ini sebenarnya sudah tidak ada pembatasan ya. Namun apakah di komunitas adat Banua Lemo terjadi membuat suatu batasan untuk orang asing atau yang bukan penduduk asli untuk masuk ke dalam? Bagaimana Pak? Ya, ya kami membuat dari awal kami sudah membuat batasan. Kalau orang selain orang Banua Lemo yang masuk di Desa Bone Lemo itu wajib melapor dalam 1x24 jam atau pada saat tiba pertama dia harus melapor di tim Satgas. Nah, kalau dia tidak mau mengikuti aturan yang sekarang kami buat, dia tidak boleh melakukan aktivitas di wilayahnya kami. Kenapa? Karena untuk menjaga semuanya berjalan normal saja di kampungnya kami ini, di komunitasnya kami, ya kita harus menjaganya begitu. Nah, jadi, tapi kalau misalnya dia melintas saja, karena daerahnya kami adalah daerah lintasan antar ibu kota kabupaten dengan ada 3 kecamatan lagi setelah kami punya wilayah, itu kalau dia melintas saja lewat jalan raya, dia boleh melintas saja. Tapi kami meminta mereka secara sukarela untuk juga melakukan pengasapan. Dan sampai hari ini, komunitas yang melintas itu atau orang yang melintas di kampungnya kami, alhamdulillah secara sukarela, secara sadar dan malah suka, sehingga juga melakukan pengasapan. Bahkan waktu masih yang ada bilik sterilisasinya baru di tempatnya kami, di komunitasnya kami, itu setiap harinya kami mengasapi orang, ya 150 sampai 200 orang setiap hari. Karena kami memang menyiapkan ini bukan hanya untuk komunitasnya, komunitas adat Banua Lemo, tapi siapa saja yang mau silakan datang. Ya, bahkan di awal-awal setelah banyak orang yang tahu, ya mereka yang bahkan ada dari kota datang juga mengasap baru pulang ke rumahnya kalau dia dari Makassar atau dari Jakarta. Begitu. Oke. Lalu Pak, tadi saya kurang bertanya tentang aktivitas. Tadi kan aktivitas seperti berladang, berkebun, dan juga aktivitas sosial seperti membeli kebutuhan pokok, ini kan memang biasa saja, asalkan jaga jarak saja yang dilakukan, dan menggunakan masker ketika keluar dari rumah. Nah, ini kalau untuk aktivitas seperti saat ini sudah mulai memasuki bulan suci Ramadan, apakah aktivitas keagamaan seperti sholat tarawih berjamaah akan menjadi, akan ada perubahan untuk pembatasan atau memang dilakukan seperti biasa seperti tahun-tahun sebelumnya? Ya, untuk sementara ini kami mengikuti anjuran pemerintah terkait sholat. Jadi resminya di komunitas adat Banua Lemo sholat Jumat itu secara resmi tidak dilakukan. Ya, secara resminya begitu. Kenapa? Karena daerahnya kami ini adalah daerah perlintasan. Nah, kami tidak bisa menjamin bahwa kalau sholat Jumat dilakukan secara terbuka, tidak ada orang yang melintas saja, bukan warga komunitasnya kami, itu tidak ikut singgah berjamaah. Nah, seandainya kedepannya misalnya tarawih dan seterusnya bisa kami menyimpulkan bahwa yang ikut tarawih di masjid hanya orang Banu Alemo saja yang memang sehat, itu mungkin akan kita buka opsi itu. Nah, lagian juga hari ini kita punya keluarga yang dari luar, dari Jakarta, dari Makassar, atau dari ya banyak provinsi lah di Indonesia. Bahkan beberapa warga kita yang kemarin pergi berlayar, sekarang ini pulang semua ke kampung, rata-rata pulang lah. Meskipun mereka datang dengan membawa apa tuh surat keterangan bahwa dia sudah melakukan pemeriksaan, nah, tapi untuk lebih hati-hatinya ya kita takutnya mereka ada membawa virus. Begitu. Jadi hari ini kami juga menyepakati di komunitas bahwa kalau ada keluarga yang pulang ke kampung, dia wajib di karantina atau diisolasi secara mandiri di komunitas. Nah, kita kasih pilihan-pilihan. Dia boleh karantina di rumahnya. Dia bisa karantina di posyandu yang memang ada posyandu yang kita persiapkan, memang kita sudah siapkan semuanya untuk untuk karantina di tempat itu, dan kami mempersiapkan semuanya, memberi. Ya, kita lihat kalau yang pulang kampung itu adalah mahasiswa yang taraf hidup orang tuanya bukan tergolong orang yang mampu, maka kita kasih bantuan. Kita sosialisasi bahwa ya di karantina kita kasih bantuan kebutuhan pokok dan lain sebagainya, kita akan bantu. Tapi buat keluarga yang secara ekonomi dia lebih mampu, kita sampaikan bahwa dia tidak dibantu dan itu bisa diterima. Yang dibantu di komunitas Bonilebo ini, kalau dia di karantina, yang dari keluarga tidak mampu. Yang keluarga mampu, ya mereka secara rela, secara berbesar hati menerima bahwa kita punya kemampuan untuk membantu semua orang ini terbatas, jadi mereka tidak meminta bantuan. Begitu. Oke, Pak Baso, satu pertanyaan terakhir terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan secara inisiatif oleh Kepala Desa Pak Baso sendiri untuk masyarakat adat di komunitas adat Banu Alemo, termasuk menggunakan bilik sterilisasi, lalu pengadaan masker, lalu kemudian untuk hand sanitizer, lalu kemudian membuat atau menyediakan tempat untuk mengkarantina orang-orang yang baru datang ke komunitas adat Banu Alemo. Apakah hal-hal yang sudah dilakukan tersebut mendapat keterlibatan dari pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi yang memberikan bantuan untuk di komunitas adat Banu Alemo sejauh ini? Nah, kalau bantuan dari, terserah saya, kalau bantuan dari luar, kami sampai hari ini tidak menerima bantuan dari luar. Kecuali ada pernah Pancasila kayaknya ya, pernah datang membawa masker beberapa, tapi ya kami terima kasih kepada mereka yang sudah pernah hadir membantu kami. Terus pernah ada penyemprotan keliling, mungkin dilakukan oleh pemadam kebakaran kabupaten atau satgas kabupaten lah, dengan menggunakan bahan kimia. Meskipun kami tidak merekomendasikan itu, tapi dia pernah lewat satu kali saja. Nah, saya mau sampaikan juga ini satu, terkait dengan kesiapan kami di komunitas untuk ketahanan pangannya kami. Seandainya krisis ini berlanjut panjang, kami lagi menginisiasi persiapan itu. Kita menyiapkan sekarang stok sagu dan kami saat ini juga lagi menanam jagung ya. Kami rencana sekitar 10 hektar yang akan dikelola oleh pemerintah desa dan kedepannya akan dibagi ke komunitas kalau kita mengalami krisis pangan ke depan. Karena sampai hari ini kan tidak ada informasi sampai kapan ini COVID ini akan berakhir. Dan kami di komunitas adat Bone Lemo lagi mempersiapkan semuanya untuk menghadapi krisis ini kalau panjang. Dan di samping itu, karena juga kami lagi persiapan menanam padi di sawah, di kebun kami persiapkan jagung, ubi, dan lain sebagainya. Kalau seandainya kami surplus ke depannya, mudah-mudahan begitu dari apa yang kami kerja, kami juga akan memberi bantuan ke komunitas lain di sekitar kami yang kekurangan pangan ke depannya. Jadi kami sudah bicarakan semua dengan warga di sini bahwa ini kita bekerja hari ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk siapa saja ke depan yang mengalami krisis dan membutuhkan bantuan. Begitu yang kami kerja hari ini. Oke, jadi untuk semua inisiatif yang dilakukan oleh Pak Baso sebagai Kepala Desa Banua Bone Lemo di komunitas adat Banua Lemo memang dilakukan secara mandiri ya Pak ya. Belum ada sampai detik ini adalah bantuan dari pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi terkait dengan pencegahan COVID-19 yang ada saat ini ya Pak ya. Ya, benar-benar. Kami melakukannya mandiri. Iya, dilakukan secara mandiri dan untuk ketahanan pangan juga dilakukan secara mandiri. Bahkan malah di kemudian hari bisa membantu komunitas-komunitas yang ada di sekitar komunitas adat Banua Lemo. Terima kasih Pak Baso atas informasi dan bincang serunya terkait dengan inisiatif mandiri masyarakat adat dalam pencegahan penyebaran wabah COVID-19. Salam untuk teman-teman semua di komunitas adat Banua Lemo dan jaga kesehatan. Sukses untuk pangannya ke depan. Demikian Sobat Nusantara Talk Show serial khusus Radio Gaung Aman, Masyarakat Adat Melawan COVID-19, Inisiatif Mandiri Masyarakat Adat dan Kepala Desa. Persembahan dari Radio Gaung Aman. Jangan lupa untuk mendengarkan program siaran kami lainnya di Spotify Radio Gaung Aman untuk menemani aktivitas Sobat Nusantara di rumah pastinya. Dan pastikan Anda tetap menjaga kesehatan dan juga kebersihan ya. Akhir kata, saya Titi Pangestu undur pamit. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.